Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Inna alladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Qala syekh rahimahullahu ta'ala bayyanallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati bayanan muakkadan bi inna Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini dengan penjelasan yang dikuatkan, ditekankan dengan inna. Inna harfu nasbin wa taukid. Inna alladhina kafaru. Sungguh, orang-orang yang kafir. Min ahli kitab wal musyrikin. Dari kalangan ahli kitab wal musyrikin. Fi nari jahannam. Ay finnar. Ya, mereka adalah di neraka. Alat itu sama jahannam. Di neraka yang dinamakan juga dengan jahannam. Jahannam adalah nama di antara nama benar. Jahannam satu di antara nama neraka. Wasumiyat jahannam an-nar, neraka dinamai dengan jahannam li bu'di qa'riha wa sawadiha. Ya, karena jauhnya dalamnya surga. Ya, karena sangat dalam. Saya ulangi, neraka ya. Libuk di qa'riha, karena jauhnya dalamnya neraka, artinya sangat dalam. Wasawadi, dan karena hitamnya jahannam. Dinamai dengan jahannam karena libuk di qa'riha wasawadiha. Fahuwa ma'khudun mina juhmah. Ya, diambil dari kata juhmah. Waqila, tapi ada yang menyatakan innahu ismun ajami. Jahannam itu adalah nama ajam. Kata dari bahasa ajam. Arabathu al-Arab, kemudian dita'rib. Diserap dalam bahasa Arab. Tapi asalnya adalah kalimah ajaminya. Wajan kana. Ya, apapun asal kata dari jahannam, apakah dari juhmah atau dari bahasa ajam, fa innahu a'ni lafza jahannam ismun min asma'inna. Ya, apapun asalnya dari kata jahannam, apakah dari juhma atau dari kalimat bahasa Arab, tentu yang penting jahannam itu adalah ismun min asma'inna, satu di antara nama neraka adalah jahannam. Qauluhu innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Min huna bayaniyah. Min di sini bayanun lil ibham. Min bayaniyah, min untuk menjelaskan apa yang masih mubham. A'ni ibhama al-ism al-mausul. Min bayaniyah, min untuk menjelaskan kemubhaman yang masih ada pada isim mausul. ya isim mausul termasuk isim yang mubham. Dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Min di sini baik min bayaniya lil ibham ani ibham al mausul bi qoulihi innal ladzina kafaru. Bukan min yang lainnya. Min bayaniya. Sehingga makna innal ladzina kafaru wa ala hadza berdasarkan penafsiran ini jadi min di min bayaniya untuk menjelaskan kebobhaman isim mausul. Bayak tali an ahla kitab kufar. Ini menghendaki bahwasanya ahlu kitab kufar. Berarti konsekuensinya dari kalimat ini berarti semua ahlu kitab itu kufar. Yang bukan min di tab'id contohnya. Tetapi untuk menjelaskan kemubahaman isim mausul berarti ahlu kitab semuanya itu kafir. Wahum al-Yahud wa Nasara. Qala wal amru kadzalik. Dan perkaranya kenyataannya demikian. Mereka semua Yahudi wa Nasara itu kufar. Adalah orang yang kafir. Bainal Yahuda wa Nasara kuffarun hina lam yu'minu bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi dan Nasrani semuanya adalah orang kafir ketika mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in qalu, kalau mereka berkata, jadi ada orang-orang yang ahlu fitan ahlu zaid berkata innahum mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka Yahudi beriman kepada Allah nanti akhir. Wa yad'una limautahum birahmah. Mendoakan orang mati di antara mereka dengan rahmat. Wa masbadalik. Ya semisalnya. Minal ibaratil lati yatazallafuna biha. Jadi ibarah ungkapan-ungkapan yang mereka ucapkan. Ya untuk menjilat orang kafir. Mereka kaum liberal, kaum orientalis yang membela-bela ahlu kitab menyatakan mereka beriman kepada Allah dari akhir. Mendoakan orang mati mereka dengan rahmah. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa innahum kadzibun. Ya sungguh mereka adalah para pendusta. Id law kanu yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena kalau seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bal amanu bi rusulihim. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka akan beriman kepada Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wujida wasfuhu fi Taurat wal Injil. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah ada persifatan beliau. Akan datangnya beliau, sifat-sifat beliau dalam Taurat dan Injil. Kama qala Allah tabaraka ta'ala fi surat al-A'raf. Alladzina tabi'una rasulan nabiyyal ummi. Alladzi yajidunahum maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Yang mereka yajiduna. Mereka dapati nabi yang ummi ini. Ada pada kitab mereka tertulis dalam Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Wayanhahum 'anil munkar. Yuhillu lahum at-thayyibat. Wayuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Bal inna Isa sallallahu alaihi wasallam qala bani Israil. Bahkan Nabi Isa alaihi salam berkata kepada bani Israil, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ada dalam kitab mereka Taurat dan Injil, diberitakan Nabi Isa alaihissalam. Namun falamma jaa hadha ar-rasul alladhi basyara bihi Isa bil bayyinat, ketika datang rasul ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi yang telah diberitakan kabar gembira dari Nabi Isa AS datang berbayinat dengan penjelasan-penjelasan. Qalu, mereka malah berkata, hadza sihrun mubin. Mereka malah berkata, ini adalah sihir yang nyata. Wa kadzabuhu, mereka malah mendustakannya. Wa lam yattabi'uhu, mereka tidak mengikutinya. Illa nafaran qalilan min al-yahud wa nasara. Kecuali beberapa orang yang sedikit jumlahnya yang mau beriman dari Yahudi dan Nasara. Seperti kemarin kita baca dari Yahudi contohnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dari Nasara contohnya Najasyi. Faqad amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaba'u. Hanya sedikit orang dari Yahudi dan Nasara yang mau beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti beliau. Jadi, ikhwan rahiman rahimakumullah, saya ingin menjelaskan di sini min, bukan min, ya, tapi ini tapi untuk menjelaskan hakikat. Inna ladina, siapa al-ladina kafaru? Siapa yang dimaksud dengan orang kafir di sini? Jadi, mereka adalah Al-Kitab dan Nasara. Al-Kitab yang Yahudi dan Nasara. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sehingga beliau menyatakan ma min yahudiyyin wa la nasraniyyin sami'a maqalati thumma la yu'minu bi illa wa huwa min ashabina. Yahudi wa Nasara yang mendengar Islam, mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak beriman kepada beliau, kata Rasul, dia adalah ashabun nar. Ya, mereka adalah penduduk neraka, penghuni neraka. Di sini pun Allah berfirman, ulaika hum syarrul bariyah. Selain mereka, binari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di sana. Mereka pun Allah sifati dengan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah, ya, sejelek-jeleknya makhluk. Makhluk yang terjelek adalah orang-orang kafir. Ay, syarul khaliqah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Lianal bariyata hiyal khaliqah. Karena bariyah itu maknanya adalah khaliqah. Jadi mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hadha fayakunul kuffaru min bani Adam, maka berdasarkan ayat ini berarti orang-orang kafir dari bani Adam, minal Yahud wal Nasara wal musyrikin, apakah Yahudinya, Nasraninya, musyrikinnya, mereka adalah syarrul bariyah, syarrul khalaiq. Mereka adalah syarrul bariyah, mereka adalah makhluk-makhluk yang terjelek. Waqad bayyanallahu dzalika tamaman, Allah jelaskan masalah ini, hal tersebut dengan sempurna fi qawlihi, dan firman dalam surah Al-Anfal, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk melata yang ada di bumi, makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina kafaru, adalah orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, ya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna syarat dawabi inda Allahi alladhina kafaru fahum la yuminun. Waqala ta'ala, Allah berfirman juga dalam ayat lainnya dalam surah Al-Anfal, inna syarat dawabi inda Allahi summul bukmul ladhina la yuminun la yaqilun wal'alim Allah fihim khairan asmahum wal asmahum la tawallawahum mu'ridun. Fahaulai al-kuffar min al-yahudi wa al-nasara wa al-musyrikin hum syarrul bariyati inda Allah azza wa jal. Maka mereka orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani dan musyrikin adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa idza kanu hum syarrul bariyah falan natawaqqa minhum illa qul syarr. Li'anna syarrir yanbathiqu minhu asyarr. Kata beliau, apabila mereka adalah orang-orang, apabila mereka adalah makhluk yang paling jelek, jika mereka orang kafir adalah syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat, yang paling jelek, maka kita tidak menunggu dari mereka kecuali kulusar, kecuali semua kejelekan. Tidak ada yang akan muncul dari mereka kecuali kejelekan. Li'anna syarrir, karena makhluk-makhluk jahat, yanbathiqu minhu syarr, yang akan muncul dari dia, yang keluar dari dia, itu adalah syarr. Ya inbasaqa, inbasaqa itu yani zahara wa sadara wa anfajara, yang akan muncul dari dia, yang keluar dari dia, yang akan terpancar dari dia adalah kejelekan. Asyirir yanbathiqu minhu asyarr. Ya, makhluk-makhluk jahat yang akan muncul dari dia adalah kejahatan, kejelekan. Sehingga la natawaqqa minhum illa kull syarr. Oleh karena itu, karena mereka tidak akan mungkin dari mereka, tidak akan muncul dari mereka kecuali kejelekan, kejahatan, wala yumkinu abadan an nuhsina dhanna bihim. Tidak mungkin kita kemudian husnudzan kepada orang kafir. Karena mereka adalah makhluk terjelek. Dan makhluk terjelek tidak akan keluar kecuali kejelekan, kejahatan. Maka berarti tidak mungkin kita husnudzan kepada mereka. Tidak mungkin kita berbaik sangka kepada orang-orang kafir. Qala syarhimahallahu ta'ala, qad nathiqu bisadiqina minhum kama wasaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil musyrik Abdullah bin Uraikil in sta'jarahu liyadullahu ala tariqil hijrah. Qad ini sini taqlil, qad di taqlil. Tapi kadang ini sedikit sekali kita bisa percaya kepada orang jujur dari mereka kalau ada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayai seorang musyrik yang beli upah untuk menunjuki jalan ketika hijrah. Qala lakin ghalibuhum wa jumhuruhum la yuthaqu minhum li'annahum syarrut. Tetapi ghalibuhum, mayoritas mereka, jumhur mereka, kebanyakan mereka, mayoritas mereka orang kafir, la yuthaqu minhum, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa kita husnudzan kepada mereka, li'annahum syarr, karena mereka adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Ulaikahum syarrul bariyah. Allah yang menyatakan mereka adalah orang-orang yang terjelek, makhluk-makhluk yang terjelek, yang terjahat. Sehingga ghalibuhum wa jumhuruhum, kebanyakan mereka tidak bisa diberi kepercayaan. Tidak bisa husnudzan kepada mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab.